Iya, ini Ibu yang di sebelah kiri panggung kayaknya mau nyumbang lagu ya Bu ya. Sudah siap mau naik. Monggo Ibu, nanti nyanyi sama saya enggak apa-apa? Oh enggak betul, nyuwun lagu aja Mbak. Aduh, Ibu cantik sekali ya Bu ya malam ini ya. Oke, nanti boleh minta lagu Bu ya, enggak hanya datang tapi boleh minta lagu. redaksi dari Elsinta ya. Salat bareng-bareng Elsinta yang sudah...